الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. بركات الإمام المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى الفتح على الإمام الفتح على الإمام الفتح itu artinya membuka dari فتح يفتح. Disebut kunci itu miftah karena dia alat yang digunakan untuk membuka sesuatu. Lalu apa yang dimaksud al-fathu terhadap imam? Yang dimaksud al-fathu al-imam yaitu makmum membaca. Makmum membaca bacaan yang imam terhenti pada bacaan tersebut atau keliru pada saat membacanya, sehingga makmum mentalqin, menuntun. Itu yang dimaksud al-fathu. Dia disebut al-fathu karena dia seakan-akan membuka hafalan imam. Kadang-kadang imam, namanya manusia biasa, kadang-kadang lupa ketika membaca satu ayat, terjadi kekeliruan, atau dia tidak mampu meneruskan ayat tersebut karena dia terlupakan apa yang akan dibaca selanjutnya. Lalu di antara makmum ada yang mengetahui, ada yang menghafal. Maka makmum ini pun yang mengeraskan suaranya untuk membuka kepada imam sesuatu yang tertutup dari hafalan. Maka dia memudahkan imam untuk membaca bacaan selanjutnya atau mengoreksi hafalan dari imam ketika terjadi kekeliruan. Jadi ini yang dimaksud al-fathu. Sehingga kalau kita simpulkan, yang dimaksud al-fathu alal imam adalah mengoreksi bacaan imam. Apakah ketika imam tidak mampu melanjutkan atau terjadi kekeliruan pada bacaan imam, maka makmum mengoreksinya. Disebutkannya bab ini untuk menjelaskan bahwa diperbolehkan dan disyariatkan bagi makmum untuk memberitahu kepada imam tentang sesuatu yang dia terlupa dari bacaannya tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala, wa sanna sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fatha 'ala al-imam idza lubisat 'alaihi al-qira'atu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan atau menyunnahkan untuk memberi koreksian kepada imam apabila tersamarkan atas imam tersebut bacaan. Tersamarkan atas imam bacaan, dia tidak mampu melanjutkan atau terjadi kekeliruan. Dia seharusnya membaca surah yang ada dalam suratul Baqarah, dia lompat membaca surah yang ada di surah yang lain. Sementara makmum mengetahui, maka makmum pun membenarkan bacaan imam. Faqad shalla salatan faqara fiha. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat lalu beliau membaca dalam salatnya tersebut. Falubisa alaih, maka tersabarkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau baca. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu meneruskan atau terjadi kekeliruan. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam juga manusia biasa. Beliau kadang-kadang terlupakan. Falamman sarafa qala li Ubay, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbalik selesai mengerjakan salat, maka beliau mengatakan kepada Ubay, "Asallaita ma'ana, apakah engkau salat bersama kami?" Qala na'am, jawab Ubay, "Iya." Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama mana'aka an taftaha 'alayya?" Lalu apa yang mencegah kamu untuk mengoreksi bacaanku, untuk membenarkan bacaanku, membuka apa yang aku hafal dari bacaan? Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan Ubay yang diam ketika tidak mengoreksi bacaan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan bagi makmum yang mengerjakan salat di belakang imam ketika terjadi kekeliruan pada imam agar dia mengoreksi, dia membenarkan, dia menuntun, mentalqin, membantu imam untuk melanjutkan bacaannya. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Hibban, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala dari Al-Miswar bin Yazid Al-Asadi Al-Maliki. Kata beliau, "Syahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqra'u fi shalah fataraka shay'an lam yaqra'hu." Aku menghadiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau membaca Al-Qur'an di dalam salat, lalu beliau tidak membaca, beliau meninggalkan sesuatu dari ayat tersebut yang beliau tidak membacanya. Terluput oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu selesai salat, ada seseorang mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tarakta ayata kadha wa kadha." Wahai Rasulullah, engkau telah meninggalkan membaca ayat ini, ayat ini. Diingatkan, tapi setelah salat. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Hal la adzkartaniha?" Tidakkah engkau mengingatkan aku tadi? Tidakkah engkau mengoreksi bacaanku tadi ketika di dalam salat? Maka ini menguatkan apa yang disebutkan sebelumnya dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tentang disyariatkannya mengoreksi bacaan imam apabila terjadi kekeliruan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar orang-orang yang berada di belakang beliau, di belakang imam, dari kalangan ulul ahlami wan nuha, orang-orang yang sudah balig, yang memiliki kepandaian apabila terjadi sesuatu pada imam, maka yang berada di belakang imam mampu untuk segera mengganti kedudukan imam atau membetulkan bacaan imam atau yang semisalnya. Maka ini diperbolehkan bagi makmum membenarkan bacaan imam. Namun hendaknya tujuan seseorang membenarkan dan masing-masing melihat yang di dekat imam itu lebih terang suaranya ketika dia yang menyampaikan kepada imam daripada yang lebih jauh. Kecuali apabila tidak ada yang di dekat imam yang membenarkan, maka yang jauh mendengarkan, maka tidak mengapa dia mengoreksi. Nah, tanpa tashwish, tanpa mengacaukan imam. Adapun yang ini mengoreksi, yang sana juga mengoreksi, yang ini juga mengoreksi, akhirnya menyulitkan bagi imam. Ini ngomong apa di belakang? Apa sih yang disampaikan di belakang ini? Ini membenarkan, ini juga membenarkan, ini juga bicara, yang lain juga berbicara. Akhirnya tidak ketahuan apa yang disampaikan oleh para makmum. Satu orang yang membenarkan sudah cukup. Disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullah ta'ala adanya perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum mengoreksi bacaan imam bagi makmum. Telah diriwayatkan dari Uthman bin Affan, dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa mereka membolehkan. Dan ini pendapat Atha Al-Hasan Al-Basri Ibn Sirin, dan merupakan pendapat mayoritas para ulama, dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuya. Pendapat yang kedua menganggap bahwa mengoreksi bacaan imam hukumnya makruh. Dan ini diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Sufyan al-Thawri. Demikian pula Syabi. Dan yang sahih adalah pendapat jumhur ulama. Boleh bagi makmum mengoreksi bacaan imam. Boleh bagi makmum untuk menuntun imam apabila terjadi kekeliruan. Adapun hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ya Ali, la taftah 'ala al-imam fi shalah." Wahai Ali, jangan engkau mengoreksi bacaan imam di dalam salat. Hadis ini hadis yang dhaif. Diriwayatkan oleh Tirmizi, dalam sanadnya ada perawi bernama Al-Harith Al-Awar. Dan dia adalah seorang perawi yang dhaif. Bahkan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang menyelisihi riwayat ini. Seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibn Abi Syaibah, bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Idza istat'amakumul imamu fa'at'imu." Apabila imam memberi makan kepada kalian, meminta makan kepada kalian. Apabila imam meminta makan kepada kalian, maka berikanlah makan kepadanya. Ini bahasanya seperti bahasa makan, tapi bukan itu yang dimaksud. Diterangkan dalam riwayat tersebut, "Ai in ta'aya fil qira'ati falaqinu." Apabila imam lemah untuk melanjutkan bacaan Qur'annya, maka tuntunlah dia. Falaqinu, maka tuntunlah dia. Itu yang dimaksud makan. Meminta makan maksudnya meminta untuk dibantu melanjutkan bacaan Al-Qur'an Karim. Maka berilah dia makanan, maksudnya tuntunlah ia dalam membenarkan bacaannya ketika dia membaca Al-Qur'anul Karim di dalam salat. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulannya bahwa disyariatkan bagi makmum apabila dia mengetahui kekeluaran imam, maka hendaknya dia membetulkan bacaan imam. Lalu berkata Al-Albani rahimahullahu taala, al-isti'adzatu wat-taflu fi sholati li daf'il waswasah. Beristi'adzah, berlindung diri kepada Allah. Wat-taflu, dan meludah kecil. At-taflu. Ya, disebutkan di sini pada catatan kaki menukil dari Ibnu Al-Athir dalam kitabnya Nihayah. At-taflu wa huwa nafkhun ma'ahu adna buzaqin. Bahwa at-taflu itu adalah tiupan yang disertai dengan ludah yang paling kecil. Sertai dengan ludah yang paling kecil. Ya. Jadi ada yang disebut bazaqa. Bazaqa disebut juga basaqa. Kemudian tafala. Kemudian nafatha. Kemudian nafakha. Al-buzaqu, at-taflu, an-nafthu, dan an-nafkhu. Al-buzaqu, meludah. Keluarkan ludah. Ya. Seorang meludah biasa. Itu namanya at-taflu. Al-buzaqu. At-taflu lebih sedikit ludahnya, tapi sedikit. Ya. An-nafdhu lebih sedikit lagi. Lebih sedikit, kecil-kecil gitu. An-nafdhu. An-nafkhu sekedar meniup. Fa nafaqa, dia meniup. Ya, jadi disebutkan dalam riwayat ini at-taflu, sebutkan oleh Syekh Al-Albani at-taflu, yaitu meludah kecil di dalam salat. Untuk apa? Lidaf'il waswasah, untuk menolak adanya waswas, gangguan dari syaitan. Wa qala lahu Uthman ibn Abi al-As radhiyallahu anhu, ya Rasulullah. Dan Uthman ibn Abi al-As radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alayya. Sesungguhnya syaitan telah menjadi penghalang antara aku dengan salatku dan bacaanku. Dia menyamarkannya kepadaku, dia merusak apa yang aku baca. Yulabbisuha atau yalbisuha. Yalbisuha alayya. Yalbisuha ay yakhlituha. Dia mencampur adukan. Wa yushakkik. Meragu-ragukan bacaan seseorang di dalam salat. Ya. Maka hadis ini menunjukkan ya ikhwan bahwa apa saja yang menjadi gangguan di dalam sholat, maka itu dari syaitan. Seseorang hilang kekhusyuan, tidak konsentrasi di dalam sholat, ya. Yang difikir kesana kemari. Dia membaca Al-Quran, tapi dia tidak memikirkan, tidak memahami apa yang dia baca. Sekedar dia membaca. Sekedar dia membaca tanpa tadabbur, tanpa tafakkur. Ini menunjukkan bahwa dia sedang diganggu oleh syaitan. Sampai kadang-kadang seorang tidak mengetahui ini sudah berapa rakaat sholat yang dia kerjakan. Dia sholat seakan-akan hanya gerakan-gerakan. Dia sudah tidak tahu ini sudah berapa rakaat. Nah, itu dari syaitan. Itu dari syaitan. Sampai seseorang tidak mengetahui falam yadrikam sholat, sudah berapa rakaat yang dia kerjakan dari sholat. Maka Uthman ibn Abi al-As radhiyallahu ta'ala anhu memahami hal ini, bahwa ini dari syaitan. Syaitan yang menjadi penghalang antara aku dengan sholatku dan bacaanku. Dia mengganggu aku. Yalbisuha alayhi. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzab, itu adalah syaitan, itu adalah setan. Syaitan yang disebut khinzab, ya disebut khinzab. Nah, sebagian juga menyebut khinzib. Jadi disebut khinzab. Sebagian menyebut khinzib. Sebagian lagi menyebut khanzab. Dan ada pula yang menyebut dengan kha yang didhammah, khunzab. Namun yang terakhir khunzab itu dianggap oleh Ibnu Al-Athir gharib, itu penyebutan aneh. Yang biasa disebut khinzab, khanzab, khinzib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah syaitan yang ia disebut dengan penyebutan khanzab atau khinzab. Fa idza ahsastahu fata'awadz billahi minhu, maka apabila engkau merasakan itu, maka segeralah engkau berlindung diri kepada Allah darinya. Bertawud. Wadful ala yasarika thalatha. Kemudian engkau melakukan at-taflu, yang kita sebut tadi, meludah kecil-kecil, meludah kecil ke sebelah kirimu 3 kali. Meludah ke sebelah kirimu 3 kali. Nah, qala fa fa'altu dzalika fa adhhabahu Allahu anni. Kata Utsman, aku pun melakukan hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menghilangkan gangguan tersebut dariku. Maka seorang muslim berusaha semampunya untuk mengusir syaitan dari ibadah yang dia lakukan. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, fi hadzal hadits istihbabu at-ta'awudz minasy syaitan 'inda waswasatihi ma'a taflin 'anil yasari thalatha. Di dalam hadis ini terdapat anjuran berta'awudz dari syaitan ketika muncul gangguan syaitan tersebut disertai dengan at-taflu sebanyak 3 kali ke sebelah kiri. Ya. Bukan maksudnya meludahi orang ya, sebelah kiri ada orang tuh, diludahi gitu. Ya. Ludah kecil kemudian di arah kiri. Nah, ini barakallahu fikum yang kita jelaskan pada pertemuan kita di siang hari ini, semoga memberi manfaat. Pada pembahasan yang berikutnya kita masuk ke rukun yang menjelaskan tentang ruku'. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.